تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. رواية لين قال كتب لي قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال سمعت حميدا الحارثة. Ya, saya mendengar Humaid. Itu kurang alifnya itu ya, salah cetak itu. Tambah alif di situ. Humaidan Al-Harith. Iya. Baik. An Anasin. Ini oleh muallik di sini dikatakan begitu tertulis ya. Barangkali dia Humaid At-Tawil. Ya harusnya begitu, Humaid At-Tawil. Ya kalau diperiksa itu murid Anas bin Malik yang bernama Humaid itu adalah Tawil. Nama lengkapnya Humaid bin Abi Humaid At-Tawil. Dia punya murid namanya Mu'tamir. Berarti selesai, diperbaiki cetakannya. Kadang orang yang menulis cetakan itu kadang dia keliru menulis, keliru mengimla, apa namanya, kiri dalam menukilnya. Tapi bisa diperbaiki dari buku-buku riwayat. Bisa diperbaiki dari buku-buku riwayat. Baik. An-Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anahu qala kunna inda Anasin wa kana saiman fada'a bi asya'ihi. Kata Humaid, kami pernah berada di sisi Anas bin Malik dan waktu itu beliau sedang puasa, maka beliau minta didatangkan makan malamnya. Faltafata thabitun yanduru ila syams wa huwa yara anna syams lam tagib. Iya. Kata apa namanya, Humaid, maka Thabit bin Aslam al-Bunani itu tabiin juga murid Anas, waktu itu dia melihat ke matahari, dia masih melihat matahari belum terbenam. Maka Anas berkata kepadanya, lau kunta inda Umar la ahfadak. Iya. Maka kata Anas, andai kata kamu di sisi Umar, maka Umar akan mempermasalahkan kamu. Iya. Jadi maksudnya di sini mungkin maksud lam tagib belum lagi hilang, bukan terbenamnya ya, mataharinya itu belum hilang cahayanya. Iya. Belum lagi hilang. Jadi itu mungkin maksudnya ini maksud di sini, atau mungkin maksudnya la ahfalak, kalau memang begitu kamu melihat terbenamnya matahari lingkarannya, maka mungkin Umar akan menghargaimu kalau kamu berada di sisi Umar. Jadi maksudnya itu yang mencocoki sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat itu punya metode di dalam memahami mana berbuka ketika sudah terpenuhi ketentuannya. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsana Wahab bin Baqiya qala akhbarana Khalid qala akhbarana Khalid an Humaidin An Anas radhiyallahu anhu annahu lam yakun yantadhiru al-muadhdhin fil iftar wa kana yu'ajjilu al-fitr.